Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca matan Al-Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum, dan kita masih pada babul atfi, bab ataf. Nah, barakallahu fikum, dan pada kesempatan kemarin telah disebutkan, nah, bahwasanya huruf ataf ada 10. Nah, yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, huruf ataf ada 10, yaitu al-wawu, al-fa'u, fumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta, fi ba'dil mawadi'. Nah, dan telah dibahas tentang huruf ataf wawu, fa, fumma, dan au. Bagi ini kita melanjutkan ke huruf ataf berikutnya, yaitu am. Nah, barakallahu fikum. Nah, am terbagi menjadi dua, ada istilah am mutasila, ada juga am disebut dengan am mungkoti'ah. Nah, dan yang paling sering muncul atau dipakai adalah am mutasila. Nah, am mutasila ini am yang didahului oleh kalam yang mengandung hamzah taswiyah atau hamzah untuk ta'yin. Barakallahu fikum. Nah, artinya am menjadi huruf ataf nam apabila berpasangan dengan hamzah yang memiliki arti taswiyah, seperti pada firman Allah Ta'ala, sawa'un alaihim astagfarta lahum am lam tastagfir lahum. Nah, di situ ada hamzah litaswiyah, yaitu astagfarta lahum, ada hamzah istifham. Atau sawa'un alaina ajazina am sobarna. Nah, sawa'un alaina ajazina am sobarna, di situ juga ada hamzah untuk taswiyah. Nah, atau am di sini untuk ta'yin. Nah, seperti pada ucapan azaidun fidari am amrun, gitu ya. Nah, ya kita tulis di papan tulis, sawaun alaina azazina am sabarna. Lihat, sawa'un alaina azazina am sobarna. Nah, di sini ada am harfu atfin. Nah, diadahului oleh hamzah taswiyah. Nah, ini hamzah di sini, hamzah istifham li taswiyah. Sama saja bagi kami, azazina, apakah kami berputus asa atau sabar? Sama, sama saja bagi kami. Baik kami ini, apakah kami ini berputus asa atau sabar? Sebenarnya di sini ada am harfu athin yang didahului oleh hamzah istifhah, hamzah di sini untuk taswiyah. Yang hamzah itu asalnya apa? Huruf istifham. Namun di sini istifhamnya untuk taswiyah, untuk menyamakan suatu perkara yang disebutkan sebelum am dan setelah am. Azazina disebut sebelum am. Sobarna disebut setelah am. Nah, karena itu hamzah ini disebut hamzah taswiyah. Atau yang contoh lainnya, sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum, di surat Al-Munafiqun ya. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum astaghfarta lahum am lam tas takfir lahum. Nah, lihat di sini ada am. Di sini harfu atfin, di sini am. Diawali oleh hamzah di tasbiyah. Astaghfarta lahum asalnya a istaghfarta lahum ya. Hamzah, hamzah kemudian fi'il madi. Hamzah istifham li tasfiyah. Lalu fi'il madi istaghfarta. A istaghfarta asalnya. Kemudian telah lewat pembahasan ini di kitab Imla, kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab, bahwa hamzah wasal pada fi'il madi ketika didahului oleh hamzah istifham, maka hamzah wasal tersebut dihapus secara tulisan dan secara ucapan. Yang tadinya a istaghfarta menjadi astaghfarta. Astaghfarta. Gitu kan? Sudah lewat pembahasannya di kitab Imla. Nah, syaitnya am di situ an am harfu atfin dan maktubnya maktub jumlah kepada jumlah. Nah, jumlah kepada jumlah yang disebutkan dalam contoh di papan tulis. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang kedua ya. Yang tadi apa pembahasan kita sekarang am amutasila, yaitu am yang didahului oleh hamzah istifham, hamzah li tasfiyah, istifham li tasfiyah, atau yang kedua yaitu untuk ta'yin. Untuk ta'yin seperti ucapanmu azaidun fijari am amrun. Azaidun fidari am amrun. Apakah Zaid di rumah atau amr? Di sini ada am. Am harfu atfin. Gitu ya. Didahului oleh hamzah untuk ta'yin, li talabu ta'yin di situ. Hamzah untuk talabu ta'yin. Hamzah istifham li talab. Hamzah yang istifham, namun faedahnya untuk tolab at-ta'yin, meminta kejelasan. Nah, azaidun fidari am amrun. Hamzah yang istifham. Ya. Amnya di situ am harfu atfin. Nah, mana yang ma'tuf? Amrun. Ma'tuf kepada siapa amrun? Kepada Zaid. Nah, kalau kita irob dengan sederhana, hamzah istifham li talabi ta'yin zaidun ya mubtada fi harful jar dar majrur fil fi jar majrur sebagai khobarnya. 6 amya harfu atfin amrun ma'tuf ala zaid wa ma'tuf ala marfu'in marfu'un mithluhu al mutarafihi doma. Sahihnya am menjadi huruf atop yang jika apa didahului oleh hamzah, baik hamzah tersebut untuk hamzah taswiyah atau li talabu ta'yin. Nah, syaitnya gitu. Jadi enggak berdiri sendiri. Ada didahului oleh hamzah yang disebutkan tadi. Nah. Barakallahu fikum. Berbeda halnya dengan amung qati'ah. Kalau amung qati'ah tanpa didahului oleh hamzah. Amung qati'ah ini penjelasannya nanti bisa antum dapatkan di kitab Nahwu yang Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi. Untuk sementara antum cukup mendapatkan am mutasilah dulu. Am mutasilah yang am ini menjadi harfu atin ketika diawali oleh hamzah li tasfiyah atau hamzah li talabi ta'yin. Naam. Huruf atau berikutnya apa di situ? Wa imma. Naam. Wa imma itu ya. Naam, imma oleh penulis kitab dimasukkan sebagai kumpulan huruf ataf. Naam. Yang rajih yang sahih, imma itu adalah harfu takhyir. Bukan huruf ataf. Naam. Sehingga ketika menyebutkan contoh, maka yang menjadi huruf ataf itu wawunya ketika disebutkan contoh. Karena ketika disebutkan contoh ada wawu, didahului oleh wawu itu ketika disebutkan contoh. Nah, contohnya apa? Contoh fa imma manam ba'du wa imma bida'an. Nah, fa imma yang di Al-Qur'an ya, contoh ini ya. Fa imma manam ba'du wa imma fida'an. Naam. Lihat di sini ada imma ya. Naam. Wawunya harfu atfin, harfu atfin. Immanya sebagai harfu takhyir. Harfu takhyir, huruf untuk menunjukkan pilihan. Takhyir. Naam. Mana huruf atofnya mana berarti? Yang memberikan arti atof mana? Wawunya, bukan wawu, bukan imanya. Naam. Di banyak kitab tidak disebutkan imma sebagai harfu atfin ya. Tidak disebutkan. Ketika kita membaca kitab nahwu tertentu yang kitab ini merinci tentang huruf-huruf atof, tidak ada imanya. Nah, di kitab ini Al-Jurumiyah menyebutkan imma. Namun ketika kita melihat pada perincian atau penjelasan ulama, ternyata yang menjadi huruf atof itu wawu yang mendahului imma, bukan imanya. Imma sekedar harfu takhir. Nah. Nah, huruf berikutnya huruf apa? Abu Isa. Huruf berikutnya huruf apa? Huruf atau berikutnya? Apa? Hah? Bal. Nah, sekarang masuk ke huruf atau berikutnya adalah bal. Nah, bal ini memiliki arti idrob dan udul ya. Melikati al idrob wal udul, yaitu berpindah, berpaling dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Nah, jika datang setelah kalam musbat, yaitu kalam yang tidak didahului oleh nafyu atau nahyu. 6. Baik berupa kalimat berita atau kalimat perintah. Jika bal tersebut datang setelah nafyu atau nahyu, maka untuk arti istidrak seperti huruf atof lakin. Nanti lakin akan kita bahas juga ya. 6. Barakallahu fikum. Naam. Jika bal ini datang setelah nafyun atau nahyun, setelah nafyun atau nahyun ya, maka artinya menetapkan nafyun atau nahyun bagi lafadz sebelum bal, dan menjadikan lawan arti bagi lafadz setelahnya. Nah, kita buat contoh, maqama Zaidun bal Amrun. Maqama Zaidun bal Amrun. Maqama Zaidun bal Amrun. Nah, ma di sini huruf nafi ya. Berarti kalimat ini diawali oleh nafi. Nah, kemudian yang contoh lainnya yang diawali oleh nahyun. La yadhab Zaidun bal Amrun. La yadhab Zaidun bal Amrun. Janganlah Zaid pergi. La yadhab Zaidun bal Amrun. Nah, ini contoh untuk yang berupa nahyun. Nah, nanti kita irob. Nah, tadi disebutkan apa? Bal jika datang setelah nafyun atau nahyun, maka memiliki arti istidrak. Nah, memiliki arti istidrak diartikan dalam bahasa Indonesia akan tetapi. Nah, itu istidrak. Atau di, arti lainnya adalah lakin. Barakallahu fikum. Dan yang ma'tuf disyaratkan dia itu berupa mufrad, bukan jumlah ya. Yang ma'tuf berupa mufrad, bukan jumlah. Artinya bukan jumlah. Jumlah itu apa itu? Fi'liyah atau jumlah ismiyah. Nah, kemudian apa hukumnya? Hukumnya yaitu menetapkan nafyun atau nahyun bagi lafadz sebelum bal, dan menjadikan lawan arti bagi lafadz setelahnya. Nah, pada contoh yang kita tulis di papan tulis, la yadhhab Zaidun bal Amrun, maqama Zaidun bal Amrun. Naam. Maqama Zaidun bal Amrun. Zaid tidak berdiri, bahkan Amr yang berdiri. Naam. Berarti apa? Hukum yang disebutkan sebelum bal tidak ditetapkan. Yang ditetapkan adalah bagi lafadz setelah bal. Itu bagi lafadz yang maktub. Maqama Zaidun. Apa hukum yang sedang dibahas di sini? Koma itu berdiri, hukum perkara berdiri, iya kan? Maqama Zaidun. Zaid tidak berdiri, bahkan Amr. Nah, hukum berdiri ini tidak ditetapkan bagi lafadz sebelum bal, namun ditetapkan bagi lafadz setelah bal. Maqama Zaidun bal Amrun. Zaid tidak berdiri, bahkan Amr. Akan tetapi Amr. Zaid tidak berdiri, akan tetapi Amr. Maksudnya apa? Amr yang berdiri. Mana fiya qoma fi'il madi Zaidun fa'il bal harfu atfin. Nah, listidrak Amrun ma'tuf ala Zaid wa ma'tuf ala marfu'in marfu'un misluhu alamat rafihi doma. Nah, itu ya. Nah, kalau diganti mansub, untuk ma'tuf mansub kita buat ganti contohnya, madarabtu Zaidan bal Amrun. Madarabtu Zaidan bal Amrun. Aku tidak memukul Zaid, akan tetapi Amr, yaitu akan tetapi Amr yang aku pukul. Mengerti? La yadhhab Zaidun bal Amrun. Contoh berikutnya yang diawali oleh la nahiya. La nahiya yadhhab fi'lul mudhari. Fi'lun mudhari'un majumun bila nahiya wa alamatu jasmihi sukun. Nah, Zaidun fa'ilun marfu'un alamat rafihi doma. Bal harfu atfin Amrun ma'tub ala Zaid wa ma'tub ala marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafihi doma. Naam. Itu ya. Zaidnya lihat ada huruf atop berupa bal, kata setelahnya yang dia itu mufrad ma'tub kepada kata sebelumnya. Naam. Nah, bal ini yang memiliki arti sidrok, syaratnya setelahnya berupa maktubnya mufrad, bukan jumlah. Maktubnya berupa mufrad, bukan jumlah. Nah, bagaimana jika datang setelahnya jumlah? Nah, jika datang setelahnya jumlah, bal di situ bukan huruf atof lagi, namun menjadi harf ibtida', huruf untuk permulaan kalimat yang juga memiliki arti idrob ibtali, membatalkan arti. Itu ya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, sebaiknya yang antum harus pahami, bal itu adalah bagian daripada huruf ataf. Nah, yang pemakaiannya bisa didahului oleh nafyun dan nahyun. Nah, atau pemakaiannya harus didahului oleh nafyun dan nahyun, yang ketika itu memiliki arti istidrak. Untuk nafyun pada contoh maqama zaidun bal amrun, untuk nahyun pada contoh la yadhhab zaidun bal amrun. Nah, kalau enggak didahului oleh, kalau kemudian sebentar, syaratnya apa? Yang maktub adalah berupa mufrad bukan jumlah. Nah, yang maktub berupa mufrad bukan jumlah. Nah, jika yang maktub berupa jumlah, maka bal tersebut bukan huruf atof. Jika yang maktub berupa jumlah, maka huruf, dia itu huruf ibtida', ya, bukan huruf atof. Seperti pada firman Allah Ta'ala, am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haq. Nah, bal ja'ahum bil haq, di situ ada jumlah, jumlah fi'liyah, bal ja'ahum bil haq. Am yaquluna bihi jinna, nah, apakah patut mereka berkata bahwasanya pada Muhammad ada penyakit gila? Bal ja'ahum bil haq. Nah, di situ huruf ibtida', artinya sebenarnya dia, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kebenaran kepada mereka. Bal ja'ahum bil haq. Nah, ya, yang antum pahami pada apa yang ditulis di papan tulis, ya, yaitu bal harfu atfin, kemudian isim setelahnya maktuf. Barakallahu fikum. Untuk lebih dari itu nanti bisa membaca kitab yang lain. Apa? Ja'a zaidun bal amrun. Iya, itu artinya nanti untuk idrob dan udul. Kalau tadi disebutkan untuk arti istidrak diawali, didahului oleh nafyun atau nahyun. Kalau tidak didahului oleh nafyun atau nahyun, ja'a zaidun bal amrun, maka artinya untuk idrob dan udul, yaitu berpindah dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Seperti ucapan ja'a zaidun bal amrun. 6. Zaid datang bahkan amr, artinya apa? Yang datang bukan Zaid, Amr yang datang. Berpindah dari suatu ke suatu yang lain. Ya, huruf berikutnya. Lakin, nah, huruf berikutnya lakin. Lakin untuk istidrak. Iya. Dulu pernah kita membahas arti istidrak ketika membahas tentang inna. ya. Lakinna, lakinna. Ketika kita membahas inna, ada saudarinya inna yang disebut dengan lakinna. Pernah kan? Nah, lakinna memiliki arti istidrak. Sama lakin juga memiliki arti istidrak. Nah, kalau lakinna bertasydid, kalau lakin sukun. Keduanya memiliki arti istidrak. Naam. Barakallahu fikum. Dan lakin itu berasal dari lakinna yang disukun. Naam. Ketika disukun, lakinna itu disukun, maka amalannya batal. Yang tadinya beramal masuk kepada mubtada khobar, menasobkan mubtada dan marfa khobar. Nah, ketika disukun maka dia menjadi tidak beramal. Nah, menjadi apa? Huruf atof. Barakallahu fikum. Nah, jadi lakin di situ memiliki arti istidrak. Nah, dengan beberapa syarat. Apa istidrak? Arti istidrak seperti yang disampaikan pada waktu membahas tentang lakinna. Yaitu apa? Mendampingi kalam yang baru saja disampaikan dengan menyebutkan kalam yang lain untuk menghilangkan perkara yang disangka tetap atau yang disangka tidak ada. Nah, telah lewat ada pembahasan inna. Seperti waktu itu apa dicontohkan? Zaidun karimun lakinahu. Zaidun karimun lakinahu jabanun. Ingat contoh itu? Zaid dermawan, akan tetapi dia penakut. Nah, gitu kan? Yang dulu dicontohkan. Nah, ya, ini juga sama, lakin juga memiliki arti demikian, istidrak, namun dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, isim maktubnya berupa mufrad, bukan jumlah. Isim maktubnya maqama zaidun lakin amrun. Zaid tidak berdiri akan tetapi amr. Nah, di situ mufrad. Amrun di situ maktub kepada Zaid. Maqama zaidun lakin amrun. Nah, pertama dia berupa ma'atubnya mufrad. Yang kedua didahului oleh nafyun atau nahyun. Maqama zaidun lakin amrun. Itu didahului oleh ma, ya, harfu nafyin. Atau lata drib zaidan lakin amron. Lata drib zaidan lakin amron. Jangan kau pukul Zaid. Namun amr, yaitu namun pukullah amr. Itu didahului oleh apa? Nahyun. Kemudian tidak disertai wawu. Nam. Pada contoh yang kita baca tadi tidak boleh ada wawu, tidak boleh berkata maqama zaidun walakin amrun. La tadrib zaidan walakin amron. Enggak boleh. Kenapa? Karena kalau ada wawu, nanti wawu tersebut yang bisa menjadi huruf atof. Nah. Ya, itu ya. Syaratnya berarti yang isim yang ma'atub berupa mufrad, kemudian didahului oleh nafyun atau nahyun, lalu tidak disertai wawu. Nah, karena kalau disertai wawu nanti ada rincian berikutnya. Yaitu apa? Lakin tersebut bukan huruf atof. Yang menjadi huruf atof adalah wawu. Nah. Atau bisa juga wajah lainnya, ketika ada wawunya, lakin itu huruf atof, kemudian wawunya nam, wawunya zaidah, bisa wawunya zaidah nam, wajah lainnya. Ketika ada wawu, ya. Artinya apa? Artinya lakin menjadi huruf atof ketika memenuhi syarat. Isim yang ma'tuf berupa isim mufrad, didahului oleh nafyun atau nahyun, kemudian tidak disertai wawu. Apa contohnya? Maqam zaidun lakin amrun. Nah, maqam Zaidun, lakin Amrun. Nah, makna fiya qoma fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya. Kemudian lakin harfu atfin, Amrun ma'tuf kepada Zaid, wa ma'tuf ala marfu'in, marfu'un mithluhu ala matrafihi doma. Gitu ya. Itu yang maknya berupa manafiyah atau tidak dihuli oleh harfun nahyin seperti la, la tadrib, jangan engkau pukul. La tadrib Zaidan, lakin Amron, jangan engkau pukul Zaid namun Amr. Nah, la nahiya tadrib fi'ilul mudari'un majzumun bila nahiya alamat jasmihi sukun fa'iluhu musatir wujuban takdiruhu anta Zaidan sebagai maf'ulun bihi mansub alamat masfihi fathah lakin harfu atfin Amron ma'tuf ala Zaid wa ma'tuf ala mansubin mansubun bifuhu alamat masfihi fathah. Nah, itu ya. Apa huruf berikutnya? Hatta, ya. Sekarang hatta. Huruf atau berikutnya adalah hatta. Nah. Nah, hatta menjadi huruf ataf yang memiliki arti goya dan tadrij. Bil goya wa tadrij. Nah, goya artinya batas akhir, tadrij artinya perkara yang disebutkan sebelum hatta terjadi atau berakhir secara bertahap sampai pada batas akhir. Nah, yaitu isim yang ma'tuf karena sampai batas akhir yaitu apa? Isim yang ma'tuf. Nah, hatta apa artinya tadi? Untuk goya dan tadrij. Apa goya? Batas akhir. Tadrij yaitu perkara yang disebutkan sebelum hatta terjadi atau berakhir secara bertahap sampai batas akhir, yaitu sampai kepada isim yang ma'tuf. Seperti yang antum berucap akal tu sama kata hatta ro'saha, aku memakan ikan sampai kepalanya. Nah, hatta di situ memiliki arti goya dan tadrij. Apa arti goya? Batas akhir. Aku memakan kepala sampai kepalanya. Berarti batas akhir makan di situ, makan ikan di situ sampai apa? Sampai berakhir pada kepala. Ya. Kemudian arti apa? Tadrij. Apa tadrij? Perkara yang disebutkan sebelum hatta terjadi berakhir bertahap sampai pada kata yang disebutkan nam setelah hatta, yaitu isim yang ma'tuf. Nah, aku memakan ikan sampai kepalanya. Apa kata yang disebut sebelum hatta? Ikan, ya, sama kata. Nah, berakhir sampai apa? Sampai pada kata yang disebut setelah hatta, yaitu ra'saha. Lihat contoh. Kapan tulis? 6. Akal tu sama kata aku makan seekor ikan hatta raksaha. 6. Akal tu fi'il dan fa'il sama kata maf'ulun bihi mansub, tanda nasubnya fathah. Hatta apa di sini? Harfu atfin, ra'saha ma'tuf kepada sama kata, wa ma'tuf ala mansubin mansubun misluhu ala nasbihi fatha, wa huwa mudaf alha fi mahalli jarin mudafun ilai. Aku memakan ikan sampai kepalanya. Hatta di sini huruf atop yang memiliki arti goya dan tadrij. Goya batas akhir, tadrij menunjukkan apa? perkara yang disebutkan sebelum hatta berakhir sampai kepada perkara yang disebutkan setelah hatta. Itu namanya tadrij. Nah, ini untuk contoh apa? Contoh yang mansub. Bagaimana kalau contohnya yang marfu? Karena pembahasan kita di sini marfuat. Nah, contohnya bisa dengan qadimal hujaju hatal musatu. Nah, ini contoh-contoh yang sering muncul di kitab Nahu ya. Qadima al-hujaju hatta al-musatu. Nah, telah datang para haji sampai para pejalan kaki. Maksudnya sampai yang haji, yang pergi haji itu mereka yang berjalan kaki juga telah datang. Telah datang para haji sampai mereka yang para pejalan kaki, yaitu sampai para haji yang berjalan kaki juga telah datang. Nah, qadimal hujaju hatal musatu. Qadima fi'lun madi, hujaju fa'ilnya, hatta di situ sebagai harfu atfin, al-musatu ma'tub ala al-hujaj wa ma'tub ala marfu'in marfu'un mithluhu. Nah, apa lagi? La, yang terlewat la tadi ya. Iya. Nah, huruf ataf la memberikan faida nafyun, peniadaan, dan ataf memiliki arti huruf ataf dan juga memiliki arti peniadaan. Nah, yaitu apa? Memiliki arti penetapan hukum atau makna untuk lafadz sebelumnya, yaitu sebelum la, dan peniadaan hukum untuk lafadz setelahnya. Ja'a Zaidun la amrun. Zaid datang bukan amr. Zaid datang bukan amr. Nah, di sini la harfu atfin. Mana yang ma'tuf? Ya ma'tuf amrun ya. Ja'a Zaidun la amrun. Amrun di sini ma'tuf. Nah, apa tadi artinya? Penetapan hukum atau makna untuk lafaz sebelum la. Hukum apa yang dibahas pada contoh ja'a Zaidun la amrun? Hukum kedatangan. Ditetapkan untuk siapa? Untuk lafaz sebelum la, yaitu Zaid. Ditiadakan untuk lafaz setelah la, yaitu siapa? Amrun. Ja'a Zaidun la amrun. Datang Zaid bukan amr. Artinya bukan amr yang datang. Iya. Nah, la ini menjadi huruf ataf dengan dua syarat. Syaratnya apa? Lafaz yang maktub berupa mufrad, bukan jumlah, kemudian datang setelah kalam musbat, bukan kalam yang diawali oleh nafyun atau nahyun. Ya. Contoh, ja'a Zaidun la amrun. Ja'a fi'il madi, Zaidun fa'il, la harfu atfin, amrun ma'tuf ala Zaid wa ma'tub ala marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafi'i dhamma. Contoh lain, idrib Zaidan la amron. Untuk contoh yang mansubnya ya, idrib fi'lul amrin mabni ala sukun fa'iluhu musatir wujuban takdiruhu anta Zaidan sebagai mafulun bihi la harfu atfin amron ma'tuf ala Zaid wa ma'tuf ala mansubin mansubun mithluhu alamat nasbihi fathah. Nanti barakallahu fikum. Antum lihat yang ma'tuf mufrad bukan? Mufrad amrun. Ya, amrun atau amron. Kemudian datang pada kalam musbat, artinya bukan diawali oleh nafyun atau nahyun. Ini namanya kalam musbat. Ya. Selesai ya. Kalau sudah selesai tinggal antum mengulang i'rab yang ditulis siapa tulis? Tadi yang dibacakan. Bacaan yang di matan sudah dibaca belum? Fa'in atof tabiha alal marfu'in rafa'ta. Belum. Ya, baca, dibaca dulu. Ya, dibaca itu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. فإن أعطفت على مرفوع رفعت فإن أعطفت بها على مرفوع فإن أعطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن عطفت بها على مرفوع رفعت. Jika engkau mengatofkan dengannya kepada yang marfu, maka engkau rafa'kan, yaitu yang ma'tuf menjadi marfu. Au ala mansubin nasabta, atau engkau mengatofkan kepada yang mansub, maka engkau nasabkan juga. Au ala makhfudin khafatta, atau engkau mengatofkan kepada yang makhfud, kepada yang jar, maka engkau jarkan juga. Au ala majzumin jazamta, atau kepada yang majzum maka engkau jazamkan. Taqulu, engkau berkata qama zaidun wa amrun. Mana zaidnya? Nah, amrunnya coba di i'rab Abu Isa. Minimal i'rab yang di bu, yang di matan, kalau enggak yang papan tulis. Qama zaidun wa amrun. Qama. Qama fi'lun madin mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafi'i ad-dhamma. Al-wawu harfu 'athfin. Iya. Amrun al-ma'tuf ala al-marfu'i marfu'un. Ya, amrun ma'tuf ala zaid. Ma'tufun ala zaid wa ma'tuf ala marfu'in. Ma'tufun ala al-marfu'i marfu'un mithluhu alamat rafihi. Alamat rafihi al-dhamma. Naam. Abu Sufnat, ra'aitu zaidan wa amran di Arab. Ra'aitu zaidan wa amran. Ra'aitu fi'il madhi marfu'un, fi'il madhi mabniun, wata'u damirun mustatirun, ra'aitu ra'a fi'ilun madhin mabni ala sukun, wata'u damir mutasil mabni ala domi fi mahali raf'in fa'ilun. Zaidan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu wa ya. Wa amrun al-wawu harfu atfin Walwawu harfu atfin. Harfu atfin. Wa amron. Amron. Wa amron. Maftuf ala zaitun. Ala zaitun. Amron maftuf ala zait. Wa maftuf ala mansubin. Maftun ala mansubin. Mansubun mithluhu. Mansubun mithluhu. Wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Iya. Kemudian contoh berikutnya marartu bi zaidin wa amrin. Abu Salma, Irab. Marartu bi zaidin wa amrin. Marartu fi'il wa fa'il. Bi zaidin ba harful zair. Zaid majrurun bil ba. Al-waw harfu atfin. Amrin ma'tub ala zaid. alam maktubun maktub majrurin majrurun misluhu maktub majrurun majrurin misluhu wa maktub majrurin majrurun misluhu alamatu jarhi al kasrah. Naam. Kemudian contoh berikutnya wa zaidun lam yaqud wa lam yakum wa lam yaqud. Abu Isa. Wa zaidun lam yakum wa lam yaqud. Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Wa zaidun lam yakum wa lam yaqud. Zaidun mubtada'un marfu'un. Mubtada'un marfu'un. Wa lam rafi'i dhammah. Lam harfu nafyin. Harfu nafyin wa jasmin wa qalbin. Wa qalbin. Yakum. Yakum. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi as-sukun wal wawu harfu 'athfin lam harfu nas harfu jazbin wa naf'in wa qalbin yakum yaqud yaqud fi'lun mudhari'un ma'tufun 'ala yakum wa ma'tufun 'ala al-majzumi majzumun mithluhu wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Ada pertanyaan? Nah, yang di papan tulis berarti enggak perlu di-i'rab ya, cukup ngi'rab yang ada di matan ini. Nah, mengerti apa yang di papan tulis syahidnya? Iya, kalau bisa dimengerti maka cukup antum tulis contoh-contoh tambahan yang di papan tulis, kemudian antum membuat i'rab sendiri atau tanda-tanda tertentu yang mengingatkan antum bahwasanya sisi itu syahid dari pembahasannya. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita masuk ke bab tawabi'. Masih tersisa enggak? Tersisa apa? Badal belum kan? Badal ya, tersisa badal ya. Taukid sudah ya. Taukid sudah. Oh, ini malah terlewat ya kemarin di ini ya. Iya, karena ataf terlewat. Karena ataf terlewat kita kembali ke ataf. Yang yang belum kita bahas adalah badal. Nah, tinggal satu tawabi' lagi yaitu badal. Nah, kemudian setelah itu masuk ke mansubatil asma' insyaallah taala. Atau bayan. Atau bayan enggak disebutkan di kitab ini. Hanya menyebutkan atop nasak. Atau bayan insyaallah di kitab lanjutan nanti kita bahas. Kita bahas apa yang ada di kitab ini. Yang paling intinya ya. Kecuali kalau butuh ada tambahan kita sebutan tambahannya. Nah, kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.